Jalsa Tsaniyah. Baik. Di halaman kita ada huruf ta maftuhah. Ta. Ta. Iqra'u ta. Ta. Ta. Ta. Baik. Makhraj ta adalah dari ujung lidah dengan pangkal gigi seri atas. Nah, letakkanlah ujung lidah antum ya pada pangkal gigi seri atas. Baik. Kemudian kita lafazkan dengan beberapa sifat yang dimiliki oleh ta, di antaranya al-hams, yakni keluar dengan aliran nafas. Ta. Naam. Ta hakada. Dengan suara yang muraqqaqah, suara yang tipis, karena ta adalah huruf mustafilah. Ta hakada. Baik, jangan kita tebalkan to ya. Tipiskanlah suara ta maftuhah. Ta. Ta. Ta. Ta. Baik. A ta. A ta. Ba ta. Ba ta. Ta ta. Ta ta. Ta a. Ta a. Ta ba ba. Ta ba ba. A ta ba. A ta ba. Ta ba. Ta ba. Ba ta. Ba ta. A ba ta. A ba ta. A ba ta. A ba ta. Baik.